dengan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengar suara indahmu, karena dirimulah semangat hidupku. Sayang, dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang, percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang, dengarlah permintaanku, jaga hatimu untukku. Sayang, dengarlah bisikan hatiku, karena ku sayang kamu. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu.